malam kelam gelap. Seperti itu bisa gue lalui berhari-hari, mendekam dalam kamar, tidur, keluar saat lapar, makan, terus tidur lagi. Iya, aku bukan tipe seorang betapa yang di, ya mungkin dalam gua bisa tidur bertepa. Enggak, bisa menghabiskan waktu dengan fantasi, tapi aku tidak bisa puasa ya, kayak betapa. Tapi itu bisa seminggu nggak mandi ya, kayak betapa. Nggak mandi ya, bau. Aku hidup seperti tidak orang normal karena memang setiap orang tidak ada yang sama. Jadi bisa dibilang aku terlalu unik, aneh. Ngapain sih mendekam hari berlama-lama? Tapi itu gua. Setelah itu bisa bangkit, pulih, bekerja terus. Satu yang kurang, aku tahu. Bersekutu dengan Tuhan. Karena roh itu perlu diisi. Karena manusia itu punya tiga hal, tiga bagian dalam hidup, itu roh. Itu adalah rohnya, jiwa itu adalah pikiran dan tubuh. Aku tidak terlatih dari kecil untuk memberi makan ketiga-tiganya. Roh harus beri makan setiap hari, begitu tubuh, begitu perlu juga jiwa, yaitu pikiran. Dan makanan aku hanya mengisi penuh selalu jiwa dan pikiranku dan perutku, tubuhku, jiwa, pikiran. Aku suka berpikir, terus berpikir, berpikir. Saking bingungnya, sampai lapar makan. Puas makan, tidur. Mikir. Ya, mikir itu bisa kemana-mana. Apalagi zamannya buku. Dulu kalau buku orang bisa berpikir jauh sampai kemana. Sekarang ada internet. Memuaskan jiwa saja. Tubuh. Aku terbiasa seperti itu terus menerus. Jadi kalau lagi kambuh bisa semingguan. Kayak betapa gak jelas. Betapa kok makan. Dalam kamar. Aku harus melatih rohku juga. Itulah jawaban setiap hari. Ini adalah bukan video blog, tapi adalah apa sih? Voice blog, suara. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah jawaban voice blog saya yang pertama. Di pagi hari subuh jam 4 lewat 5 menit di tanggal 18 Agustus 2013. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, Hari Krian. Pamit.